Ini adalah satu buah tembang lagu spesial khusus kanggo koe sing ora iso move on. Ini adalah satu buah lagu ciptaan dari Mas Ayo Toska dan juga saya. Semoga teman-teman udah nonton ya di YouTube ya. Oke. Okay. Kira gampang lalek nemu cukup umum seminggu. Kabe rasa tresno yakin lan percaya ora ono wong liya. Kira gampang golek ganti FBI beda bukai pesanku mung siji tanpa ku sengerti hati tanpa mu. Happy Asmara Royal Music kanggo kowe tanaman muga-muga kowe kerasa ya. Bisa coba lali ejemure api bisa alus dodo, mencoba ikhlas do. Ternyata angin kowe wes gandeng wong liya. Bisa wanti-wanti, ora tak pikiri. Manis asemmu tetep tak kangeni. Bisa kuat rasa, polpeke